Andai ku kuat seperti Alan Mikey, aku akan menguasai semua negeri. Andai ku seperti Mikey, andai ku sekuat Mikey, sekali tendang genderuwo hilang nyali, cuma ditiup tuyul langsung lari-lari. Andai ku sekuat Mikey, tampan dan juga berani. Seperti Alan Mikey, aku akan menguasai semua negeri. Andai ku seperti Mikey, andai ku sekuat Mikey, sekali tendang genderuwo hilang nyali, cuma ditiup tuyul langsung lari-lari. Andai ku sekuat Mikey, tampan dan juga berani.